إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyir al-ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan al-usul al-thalatah karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Salah satu yang beliau sebutkan dari sekian pembahasan, أعظم ما نهى الله عنه الشرك, bahwa larangan yang terbesar, larangan Allah Jalla wa'ala yang terbesar adalah kesyirikan. Sebagaimana perintah Allah Jalla wa'ala yang terbesar adalah tauhid, maka beliau jelaskan pada matannya, wa a'dhamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Sebesar-besar larangan Allah Jalla wa Ala kepada hamba adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan selainnya. Maka definisi yang telah disebutkan oleh beliau, da'watu ghairihi ma'ahu, menyeru atau mengajak, meminta kepada selain Allah, di saat dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pembahasan kita sampai pada definisi asyirik yang telah disebutkan oleh beliau tadi, da'watu ghairihi ma'ah. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang definisi kesyirikan, da'watu ghairihi ma'ah artinya an yasrifa syai'un minal ibadah li ghairillah, memalingkan sesuatu ibadah kepada selain Allah. Syirik maknanya an yasrifa syai'un minal ibadah li ghairillah, memalingkan sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Baik selain Allah Jalla wa'ala itu berupa malaikat dari malaikat-malaikatnya, ataupun selain Allah Jalla wa'ala itu berupa Nabi dari Nabi-Nabi yang Allah Jalla wa'ala utus, ataupun orang saleh dari orang-orang saleh dari kaum salihin, ataupun yang lainnya dari makhluk-makhluknya, maka tidak sepantasnya dan tidak hak selain Allah Jalla wa'ala untuk disekutukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Maka kalau seseorang sudah tahu bahwa sebesar-besar perintah Allah Jalla wa'ala adalah tauhid, sebesar-besar larangan Allah Jalla wa'ala kesyirikan, maka hendaklah setiap diri perlu serius untuk kita jalani apa yang telah Allah Jalla wa'ala gariskan. Sekian perintah Allah, maka yang terdepan dan kita prioritaskan adalah tauhid. Sekian larangan Allah Jalla wa'ala, maka di sana ada yang terbesar, bahkan itu yang terbesar adalah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Maka tatkala seseorang telah mengerti dan faham, maka dia berusaha untuk meniti dalam kehidupannya, jalani perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dengan mengedepankan dan memprioritaskan tauhid, menjauhi dari larangan-larangan Allah Jalla wa'ala, dan yang terdepan adalah amalan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Namun kata beliau, ada sebagian dari manusia yang menyatakan bahwa kesyirikan adalah kesyirikan di dalam permasalahan hakimiyah, kesyirikan yang perlu diatasi, dan permasalahan serius dari kesyirikan menurut mereka adalah kesyirikan dalam urusan al-hakimiyah. 6. Yaitu kata mereka berhukum dengan apa yang selain Allah Jalla wa'ala turunkan. Maka mereka jadikan dan mereka lulukan di dalam permasalahan ini, sehingga dengannya kemudian mengenyampingkan tujuan yang semula, menyingkirkan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana menjadikan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, baik itu di dalam penyembelihan ataupun di dalam permasalahan nazar-nazar, tawaf, dan juga beristighatsah dan yang lainnya, maka mereka kesampingkan dan mereka mengunggulkan atau mereka kedepankan apa yang disebut dengan syirik di dalam al-hakimiyah. Atau dalam kata lain, al-hakimiyah syirik di dalam masalah siasi, masalah siasat, masalah politik, kata mereka. Nah, sehingga diprovokasikan kepada masyarakat, kepada umat, untuk menekankan di dalam masalah ini, yang mereka mempunyai maksud, ditujukan kepada penguasa mereka. Mereka menyebarkan aib dari penguasa-penguasa yang telah disahkan, sehingga dengan itu mereka berupaya untuk mempengaruhi dari lapisan masyarakat kaum muslimin untuk terbentuknya kebencian kepada waliul amr, kepada penguasanya. Ini yang mereka inginkan dari syirik di dalam masalah al-hakimiyah. Kemudian selanjutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan di halaman yang ke-49, wa minhum man yaqul asy-syirku huwa mahabbatud dunya. Ada pula di antara manusia ini, di antara umat ini, yang menyatakan bahwa kesyirikan itu sesungguhnya adalah mahabbatul dunia wa mahabbatul mal, cinta kepada dunia, cinta kepada al-mal, kepada harta. Nah, mereka katakan demikian. Nah, al-mal ja'alahullah mahbuban hubban tabi'iyan. Maka ketahui bahwa harta Allah Jalla wa'ala jadikan kecintaan secara tabi'i. Ada setiap diri, hamba, adanya kecintaan, kecenderungan kepada yang namanya harta. Nah, di antara firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Fajr, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, dan kalian, kata Allah, cinta kepada al-mal, kepada harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang jamma. Jamma maknanya kathirah. Nah, banyak adanya kecintaan kalian terhadap harta dengan kecintaan yang melampaui batas, kecintaan yang banyak. Halaluhu wa haramuh, baik dari sisi harta yang halalnya maupun dari sisi haramnya. Menunjukkan bahwa kecintaan kepada harta telah Allah akui ada pada setiap diri. Tetapi yang tidak Allah inginkan, Allah tidak menyukai kecintaan seorang hamba kepada harta hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan, yang dengannya kemudian kalian lupa dengan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala yang harus kalian jalani. Dengan itu kalian lupa dengan larangan-larangan Allah yang harus semestinya kalian jauhi. Karena kalian terpukau dengan harta, kecintaan kepada harta yang berlebihan. Sehingga kalian lupa dengan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Walhasil di dalam ayat ini Allah mengakui bahwa pada setiap diri itu adanya hubban tabi'iyan, kecintaan secara tabiat pada setiap diri yang tidak bisa dipungkiri kepada harta. Allah tidak ingkari itu. Namun yang Allah cegah agar kecintaan itu tidaklah melampaui batas. Selain surat Al-Fajr, bukti lain yang menunjukkan kecintaan kepada harta itu ada pada setiap diri, pada surat Al-Adiyat. Naam. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh, kata Allah Jalla wa'ala, manusia itu, naam, lihubbil khair, cinta kepada al-khair. Al-khair makna dasarnya adalah kebaikan, tapi di situ adalah al-mal. Dan sungguh, kata Allah, sampai Allah sebutkan dengan penegasan, wa innahu, sungguh dia, manusia itu, lihubbil khair, cinta kepada harta tadi, la syadid. Syadid itu maknanya sangat. Syadid itu maknanya qawiyun fi hubbihi lil mal. Begitu kuatnya kecintaan dia kepada harta. Nah, ada pula yang menyatakan syadid maknanya bakhil. Nah, Allah Jalla wa'ala akui ada itu pada setiap diri yang namanya hamba. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Nah, bukti lain untuk kita lebih jauh mengetahui sekaligus membuktikan adanya itu apa yang disebutkan oleh Syekh Thalil Fauzan pada surat firman Allah Jalla, dengan menyebutkan firman Allah Jalla wa'ala pada surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. At-Taubah ayat ke yang ke-24. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah Muhammad, sampaikan kepada mereka, in kana aba'ukum wa abna'ukum, jikalau bapak atau ayah kalian, wa abna'ukum dan juga anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan juga istri-istri kalian, wa ashiratukum dan juga kaum keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan juga harta yang kalian harapkan dari keuntungannya. Nam, harta yang kalian punyai, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan demikian pula perniagaan atau bisnis yang kalian takutkan, kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan juga tempat tinggal yang kalian inginkan. Kesemuanya tadi kata Allah Jalla wa'ala, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai di hadapan kalian dibandingkan dari Allah Jalla wa'ala, dan juga terhadap Rasulnya, dan juga terhadap jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Fatarabbasu, maka tunggulah kata Allah Jalla wa'ala sampai pada waktunya. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah Jalla wa'ala akan datangkan ketetapannya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dan Allah Jalla wa'ala itu tidaklah akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Sehingga ketika datangnya perintah itu dari Allah Jalla wa'ala, seseorang menyatakan kepada ayahnya, dan ayahnya menyatakan kepada anaknya, dan saudara mengatakan kepada saudaranya, dan juga suami menyatakan kepada istrinya, inna qad umirna bil hijrah, sungguh kami telah diperintah, kita semua telah diperintah untuk melakukan hijrah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita? Maka satu sama lain tadi saling meminta pendapat. Faminhum man tusari'u dzalik, di antara mereka ada yang bersegera merespon, tanggap, dan segera menjalankan, siap untuk menjalankan perintah itu. Wa minhum man aba an yuhajir, di antara mereka ada yang enggan untuk melakukan hijrah, untuk menuruti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada perkataan, wallahi la illam takhruju ila daril hijrah la anfa'ukum wala anfaqu alaikum syai'an abada. Demi Allah, jika kalian sampai ikut-ikutan kepada Muhammad untuk menuju Darul Hijrah, yakni Madinah, maka aku tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Aku tidak lagi menopang dana kepada kalian sedikitpun. Yang selama ini aku biayai kalian, aku tidak akan menanggung lagi ketika kalian mengikuti perintah Muhammad. Di antara mereka pula ada yang tergantung hatinya kepada istrinya, tergantung pula kepada anaknya, sehingga mereka katakan, ansyuduka billah alla takhruj fanudhi'u ba'dak. Aku mintakan sumpah kepadamu atas nama Allah Jalla wa'ala untuk kamu tidak keluar bersama Muhammad, sehingga kami akan kehilangan kamu setelah ini. Ada di antara mereka pula yang ternyuh hatinya dengan perkataan tersebut, sehingga kemudian meninggalkan hijrah dan tinggallah tetap bersama mereka. Maka turunlah ayat firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian sebagai wali, sebagai teman, sebagai penolong, jika mereka lebih mencintai kekufuran dibandingkan keimanan. Jika mereka lebih memilih untuk tinggal di atas kekufuran di Makkah, nah, dibandingkan iman kepada Allah Jalla wa'ala dan hijrah ke Madinah. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Maka setelah itu turunlah ayat tadi. 6. Maka dengan itu ada yang menyambut seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pula yang kemudian membelakangi ajakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Allah katakan, jika kalian lebih kedepankan ayah, anak, saudara, istri, keluarga kalian, dan demikian pula harta yang kalian simpan, yang kalian miliki, 6, yang kalian telah kumpulkan, telah usahakan selama di Mekkah selama ini, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan usaha perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, yang ditafsirkan oleh Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah, al-banat wal-akhawat, putri-putri kalian dan saudara-saudara perempuan kalian, yang kalian khawatir untuk mereka tidak mendapatkan orang yang bisa meminangnya, 6, dan juga tempat tinggal yang kalian jaga, yang kalian inginkan selama ini, lebih kalian cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggu sampai datang ketetapan Allah Jalla wa'ala di saat yang telah ditentukan. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan jihad. Sekaligus juga ayat ini menunjukkan tentang kewajiban untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukti dari ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa tabiat setiap insan, setiap diri, adanya kecintaan itu semua. Kecintaan kepada orang terdekatnya, ayahnya, anaknya, saudara kandungnya, istrinya, semua kita akui, kita cinta kepada itu semua. Tapi ketika datang suatu perintah hijrah, suatu perintah untuk jihad, atau suatu perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, maka itu semua harus tersingkirkan dan dikedepankan untuk menerima dengan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan bukti tiga ayat di surat yang berbeda, baik surat Al-Fajr ayat yang ke-20, sekalian catat, dan juga surat Al-Adiyat ayat yang ke-8, dan juga surat At-Taubah ayat yang ke-24, telah disebutkan melalui ayat-ayat tadi bahwa Allah memang jadikan pada setiap diri mahbuban hubban tabi'iyan, adanya kecintaan secara tabi'i kepada al-mal, kepada harta diantaranya, kepada dunia. 6. Qala, maka berkata Syekh Shalih hafizahullah ta'ala, ma ankara alaihim annahum yuhibbuna. Allah Jalla wa'ala tidak ingkari kepada mereka kecintaan kepada al-mal. Lakin ankara alaihim annahum yuqaddimuna mahabbatahu ala mahabbatillah. Akan tetapi Allah mengingkari dari sisi annahum yuqaddimuna mahabbatahu, bahwa mereka hamba itu mendahulukan kecintaannya kepada harta maupun kepada yang lainnya, ala mahabbatillah, dibandingkan kecintaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang Allah ingkari. Wa mahabbatul mal laysat syirkan. Beliau menegaskan bahwa kecintaan kepada harta bukanlah kesyirikan. 6. Kecintaan tetap tabii ada pada setiap diri. Tapi dia salurkan, dia arahkan harta yang Allah Jalla wa'ala berikan sesuai pada jalurnya. Li'anna hadihi mahabbatun tabi'iyah. Karena ini merupakan kecintaan tabi'i. An-nas yahtajuna ilal mal wa yuhibbunah. Manusia itu membutuhkan kepada harta dan mereka cinta kepadanya. Wa mahabbatul mal laysa syirkan. Diulang lagi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa kecintaan kepada harta bukanlah kesyirikan. 6. Li'annahu min mahabbatil manafi'. Karena itu merupakan kecintaan dari sisi manfaat-manfaat. Allati yantafi'u biha al-insan. Yang mana manusia bisa mengambil manfaat darinya, dari harta tersebut. Tentunya pada jalur yang telah digariskan. Untuk mendukung dia bisa ibadah. Untuk dia bisa taat kepada Allah Jalla wa'ala terdukung dengan hartanya. Dia bisa berangkat menunaikan haji. Dia bisa berangkat ke masjid dengan naik kendaraannya yang Allah berikan. Dia bisa untuk infakkan kepada fuqara wal masakin. Membantu dakwah dan lain sebagainya. Lakin ha'ula'il ladhina yaqulun hadhil maqalat imma annahum juhal lam yata'allamu at-tauhid wa syirk. Akan tetapi mereka yang menyatakan pernyataan-pernyataan tadi bahwa cinta kepada harta itu adalah syirik, mereka yang menyatakan perkataan seperti itu, kata beliau, imma annahum juhal. Kemungkinan yang pertama bahwa mereka itu juhal, orang yang jahil, yang belum mengerti, lam yata'allamu at-tauhid wa syirik, belum mempelajari atau memahami ketauhidan dan kesyirikan secara benar. Wa imma annahum mu'arriduna yuriduna sarfan nas an hadhil haqa'iq. Atau kemungkinan yang lain atau yang kedua, mereka ingin memalingkan kepada yang mereka inginkan. Memalingkan manusia, memalingkan seseorang. An hadhil haqa'iq. Dari yang semestinya. ila asya'in hum yuridunaha, kepada sesuatu yang mereka inginkan. Nah, ada sesuatu yang tersimpan di dalam kalimat itu, memprovokasi kepada orang-orang yang bisa dipengaruhi, kemudian ditanamkan bahwa cinta, kecintaan kepada harta itu kesyirikan. Nah, akhirnya rusaklah pemahaman mereka, tidak bisa memisahkan bagaimana maksud kecintaan tadi. Wa ma'arif yuridunaha, dan juga suatu keperluan, kepentingan yang mereka inginkan. Wallahu a'lam bil maqasid. Maka Allah Jalla wa'ala yang maha tahu tentang apa yang mereka maksudkan. Maka oleh karenanya pentingnya bagi seseorang untuk berhati-hati di dalam berteman, pada siapa dia memilih teman agar dia tidak gampang terpengaruh dari ucapan-ucapannya. Semisal ucapan tadi ataupun ucapan-ucapan yang lain disebabkan karena adanya berteman. Nah, berteman secara langsung ataupun berteman melalui media. Demikian juga dari sisi menimba atau mengambil ilmu. Ketika dia mengambil ilmu dari seseorang yang menafsirkan seperti salah satunya penafsiran tadi, maka akan tertanam di dalam benaknya sejak itu dan seterusnya, sampai Allah Jalla wa'ala akan cabut pemahaman tersebut. Jikalau tidak, maka akan seterusnya pemahaman tersebut menyimpang, disebabkan karena salahnya dia di dalam menimba ilmu. 6. Maka dengan ini para ulama berusaha untuk meluruskan pemahaman bagaimana sesungguhnya definisi tauhid, bagaimana sesungguhnya definisi dari kesyirikan, apa prioritas dari tauhid dan apa pula prioritas dari kesyirikan. Apakah ini termasuk kesyirikan ataukah tidak? Sampai sebatas mana kemudian ini termasuk kesyirikan? Dipilah-pilah tadi adalah caranya dengan kita menimba ilmu, dengan kita belajar agar kita tidak terperosok, terbawa, hanyut dengan pemahaman yang salah, kemudian salah sampai seterusnya, wal'iyadu billah. Dengan contoh-contoh tadi yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, ada di antara mereka yang menafsirkan syirik itu dengan syirik al-hakimiyah, ada pula yang menafsirkan syirik itu dengan mahabbatud dunya wal mal, kecintaan dunia, kecintaan pula kepada harta. Al-muhim anna hadha laysa huwa asyirik, bahwa yang penting dari penjelasan tadi, bahwa itu bukanlah termasuk kesyirikan. Asyirku huwa da'watu ghairillah ma'ah. Syirik itu yang sesungguhnya adalah dia menyeru selain Allah Jalla wa'ala di saat dia menyeru Allah Jalla wa'ala. Mengadakan penyebandingan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan selainnya. Au sarafa syai'un min anwa'il ibadah li ghairillah. Atau dia memalingkan sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Kadzabhi wan nadri wad du'a wal istighatha wal isti'anah. Seperti halnya penyembelihan, nazar, doa, istighatha, isti'anah, al-iltija, minta perlindungan, al-khauf, war-raja, rasa takut, rasa harap, wa ghairi dhalik, dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk ibadah. Hadza huwa syirkul ladzi huwa a'dhamud dhunub. Inilah kesyirikan yang sebesar-besar dosa. Da'watu ghairihi ma'ah, menyeru selain Allah Jalla wa'ala di saat dia menyeru, menyertakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna du'a huwa a'zamu anwa'il ibadah. Karena sesungguhnya doa termasuk adalah sebesar-besar bentuk ibadah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah sebutkan dalam firman-Nya, Lahu da'watul haq. Lahu da'watul haq. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Bagi Allah Jalla wa'ala, permohonan atau dakwah, seruan yang hak, dan orang-orang yang menyeru sesembahan-sesembahan lain selain Allah Jalla wa'ala, la yastajibuna lahum bisyai, maka seruan-seruan tadi tidaklah bisa mengabulkan buat mereka sedikitpun. Pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-14. Demikian juga firman Allah Jalla wa'ala, fad'u Allah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Dan berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan hanya kepadanya, sekalipun orang-orang kafir itu membencinya. Surat Ghafir ayat yang ke-14. 6. Fadu'a'un ghairillah huwa syirku alladhi harramahullahu wa rasuluh. Maka dengan bukti ayat tersebut, doa selain Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan yang telah diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada kita kefahaman yang benar dalam menerima ilmu yang telah kita jalani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan dijaga hati kita untuk tetap istiqamah lurus di atas ketauhidan kepadanya. Itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Allah ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.